Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Telah selesai dari kita pembahasan tentang at-tanazu'. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang at-ta'ajub. At-ta'ajub maknanya adalah infi'alun yahduthu fi nafsi inda syu'uriha bi amrin khafiyin sababuh bian kharaja an nadhairihi aw qallat nadhairuhu wa lidza qila idza dhahara sabab batala al ajab. Makna dari ta'ajub adalah reaksi yang terjadi pada jiwa ketika merasakan satu perkara yang samar sebabnya, atau ketika mengetahui terjadinya satu perkara yang tidak diketahui sebabnya, samar sebabnya. Kapan itu sesuatu samar terjadinya? Ketika dia keluar dari kebiasaannya. Awqallat nadhairu, sedikit yang seperti itu terjadi. Walidza qila idza dhahara sabab batala al-ajab. Oleh karena dikatakan kalau sudah jelas sebabnya, sudah tidak ada lagi rasa kagum. Rasa kagum itu muncul ketika satu perkara terjadi dalam kondisi enggak tahu sebabnya kok bisa seperti ini ya. Kemudian disebutkan di sini walahu sighatan. Ta'ajub itu memiliki dua sighah. Yang ini qiyasi, bisa dikiaskan. Di sana ada sighah-sighah yang lain yang menunjukkan kepada ta'ajub. Seperti bentuknya soal, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Bagaimana kalian kafir kepada Allah padahal dahulu kalian adalah orang-orang yang mati, kemudian hidupkan oleh Allah. Juga kalimat tasbih kalian digunakan untuk apa? Ta'ajub. Subhanallah, innal mu'min layan juz hayyan wala mayyitan. Subhanallah, ucapan Rasulullah kepada siapa? Abu Hurairah, tatkala beliau menghindar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sedang junub. Subhanallah. Ini juga sewa ta'ajub. Ya, juga lillahi darruhu farisa, dan yang lainnya. Ya, seringnya doa istifham di mankul itu, nukilan. Dari yang aslinya bukan ta'ajub digunakan ta'ajub, doa istifham dan yang lainnya. Tapi itu bukan fi'il ta'ajub. Yang sedang kita bahas adalah fi'il ta'ajub. Ada dua sirah. Ta'ajub memiliki dua sirah fi'il. Yang pertama adalah ma'af'ala zaidan. Ma'af'ala zaidan. Sirahnya ma'af'ala. Contoh ma'ahsana zaidan. Alangkah bagus zaid. Alangkah bagus zaid. I'rabnya ma ta'ajubiyah wa hiya nakirah mausufah, dan ma ta'ajubiyah itu adalah nakirah yang disifati. Maknanya syai'un 'azimun, syai' maknanya terus disifati, 'azimun sesuatu yang agung, sesuatu yang besar yang menjadikan Zaid baik. Ya, sesuatu yang besar. Ya, makanya jadi kagum kan? Ma ahsana Zaid, alangkah bagusnya Zaid. Ma di situ nakirah tapi disifati dengan azim. Syai'un azim, sesuatu yang sangat besar yang membaguskan Zaid. Ya, kalau terjemahannya tadi alangkah bagusnya Zaid. Mabni dia ma, mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ahsana fi'lun madhin mabni ala al-fath la mahalla la min al-i'rab. Fa'il mustatir fihi wujuban takdirnya huwa. Meskipun huwa khusus pada pembahasan ta'ajub, itu meskipun takdiran dhamirnya huwa, maka dia mustatirnya wujuban. Huwa ini kembalinya kepada ma. Kemudian jumlah fi'liyah ahsana pada mahalnya rafa sebagai khabar dari ma. Zaidannya i'rabnya maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih. Wa ma afdalah, dan alangkah afdalnya zaid. Sudah pernah kita lewatkan ya cara membuat sighah ta'ajub ya. Sebelumnya ya, pada pembahasan apa tuh? Tafdil ya, isim tafdil. Sama itu juga, cara membuat seperti itu. Cara membuat sighah ta'ajub dari wazan af'ala. Seperti ketika antum membuat isim tafdil. Yaitu ada 7 syarat. Jadi kalau engkau ingin membuat sighah ta'ajub dari fi'il secara langsung, maka harus terpenuhi padanya 7 syarat. Yang pertama fi'ilnya tsulatsi, tam, musbat, mabni lil ma'lum. Ya. kemudian juga mutasarrif, wasaf sifatnya tidak di atas wazan af'al, kemudian menerima perbedaan. Ya contohnya ini, ahsan dari hasuna, afdal dari fadala atau fadula. Ya. Kalau dari yang lain ya beda lagi. Ya, asyad ataupun aksar. Fama mubtada, di merujuk kembali yang telah lewat ya. Fama mubtadaun bimakna syai'in azim. Mak di sini i'rabnya sebagai mubtada, maknanya syai'in azim. Nakira masufa syai' nakira. Disifati dengan azim, sesuatu yang sangat besar. Kemudian wazan ataupun sihho yang kedua, af'il ataupun af'ala, masih i'rabnya. Af'ala fi'il madhi, kemudian i'rabnya af'ala fi'il madhi. Wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban. Fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban, ya'udu ila ma', kembali kepada ma'. Ini menunjukkan maksudnya ma adalah ma ismiyah isim. Wal ismul mansubu al muta'ajjam minhu maf'ulun bih. Isim mansub yang dikagumi itu maf'ul bih. Wal jumlah khabaru ma, jumlah ahsana sebagai khabar bagi ma. Sebagai khabar bagi ma. Kemudian wasighah atsaniyah, sighah yang kedua dari sighah ta'ajjubiyah adalah af'il bi zaidin, af'il sighahnya af'il bi. Kalau yang pertama ma'af'ala, yang kedua af'il bi. Af'il bi zaidin, contohnya ahsin bi zaidin, sama maknanya dengan mahsana zaidan. Ingat ya, mahsana itu di fathah nunnya karena fil madhi dia mahsana. Beda kalau di dhamma maknanya mahsanu zaidin. Kalau mahsanu zaidin apa artinya? Mahsanu zaidin. Hah? Terjemahnya apa? Mahsanu zaidin. Terjemahnya apa? Kalau mahsana zaidan mansub kan sebagai apa? Maf'ul alangkah, dan situ sihonya ta'ajubiyah. Alangkah bagus zaid. Kalau ma'ahsanu zaidin di dhamma isim kan, terjemahnya apa? Ma'ahsanu zaidin. Sesuatu bagian mana yang paling bagus dari zaid ya kan? Ma'ahsanu zaidin. Zaid itu bagus dari siapanya? Wajahnya atau apanya gitu kan? Pertanyaan jadinya. Istifhamiyah. Kalau di fathah ta'ajubiyah, kalau di dhamma istifhamiyah. Ma'ahsanu zaidin, sesuatu yang mana yang paling baik dari zaid. Sihho yang kedua, af'il bi zaidin. Ba'nya zaidah lazimah, ba tambahan yang lazim. Ya, karena dikasih tambahan ba, maka bisa masuk di sini af'il masuk pada isim yang zahir. Dia wazannya seperti fil amr ya. Tapi dia bukan fil amr itu. Af'il bi zaidin, contoh ahsin bi zaidin. Kemudian akrim bi, alangkah baik, alangkah bagus zaid, alangkah mulia zaid. Ya. I'rabnya ahsin fi'lu ta'ajjub mabni 'ala sukun. Ini sama dengan ucapanmu ya, ma ahsana. Kemudian ba'nya apa? Zaidah lazimah. Ya, zaidah lazimah. Kemudian zaidnya sebagai apa i'rabnya? Fa'ilnya dia. Sah dari sisi lafadznya majrur, dari sisi apa? Mananya apa? Mahalnya apa mahalnya? Rafa sebagai fa'il. Atau mansub? I'rabnya. Ahsin bi zaidin, ahsin fi'lun ta'ajjub mabni 'ala sukun. Ya. Limaji'ihi 'ala suratil amr, karena dia datang dalam bentuk fil amr, itu yang menyebabkan dia mabni. Walaupun di i'rab ahsin fi'lun madhin mabni 'ala al-fath muqaddar 'ala akhirih. Mana min zuhuriha istighlal al-mahal bi sukun. limajihi ala suratil amr, karena dia datang dalam bentuk fil amr. Kemudian bizaidin, bizaidin ba'nya harfu jar zaid yang lazim. Zaid fa'ilnya marfu' wa alamatu rafi dhammatun muqaddarah ala akhirih. Ya, jadi tanda rafa'nya dhamma muqaddarah ala akhirih. Mana min dhuhriha ishtighalul mahal bi harakati harfil jar az-zaid. Ya, makna ahsin bizaidin apa? Makna ahsin bizaidin ahsana zaidun. Ya. Maksudnya zaid telah baik. Ya. Ahsin bizaidin maknanya ahsana zaidun. Ini soro dha hasanin atau dha husnin. Ya. Jadilah zaid seorang yang memiliki husn, kebagusan. Saya ulangi di sini. Af'il bi Zaidin, ahsin bi Zaidin wa akrim bi. Maka af'il lafzuhu lafzul amr, lafadznya lafadz amr, wa ma'nahu ta'ajjub, tapi maknanya ta'ajjub. Maknanya sama dengan yang sebelumnya. Ma'ahsana. Wa laisa fi fihi dhamirun. Ya. Pada ahsin tidak ada dhamir. Tidak ada dhamir seperti pada ahsana kan ada dhamir, ya kan? Bi Zaidin fa'il. Bizaidin fa'il wa aslu qawlika, maka asal dari ucapanmu ahsin bizaidin ahsana zaidun, yani sara dha hasanin, jadilah zaid seorang yang memiliki kebagusan. Seperti awraqu asyajar sarat sara dha waraq gitu. Ketika dikatakan awraqu asyajar, maka maksudnya apa? Jadilah pohon tersebut berdaun. Kalau dikatakan ahsana zaid, jadilah zaid seorang yang memiliki kebagusan. Thumma ghuyirat sighatuhu ila sighatil amr. Setelah itu dirubahlah bentuknya kepada bentuk amr. Tadinya apa tadi? Ahsana zaidun. Dirubah bentuknya menjadi bentuk amr. Ahsana sinu amrnya apa? Ahsin. Ya. Karena sudah dirubah bentuknya ahsana dengan bentuk amr, ahsin. Fasahha isnaduhu ila dhahir, maka bisa dia disandarkan kepada isim dhahir yang tadinya tidak bisa disandarkan kepada isim dhahir, yaitu zaid. Fazidatil ba fil fa'il, kemudian ditambahkanlah ba pada fa'ilnya zaid, jadi ahsin bi zaid. Kenapa ditambahkan ba? Ya, untuk menjaga lafadznya dari sesuatu yang dianggap kurang bagus. Ini di sini ahsin. Bentuknya fi'il amr. Ya, meskipun dia maknanya bukan fi'il amr. Kalau seandainya langsung dipertemukan dengan zaid, rafa ini kurang bagus. Maka ditambahkan ba yang disebut ba zaidah lazimah. Wajib ditambahkan ba untuk menjaga kebagusan lafadznya. Ya, i'rabnya tadi. Ya. Ahsin fi'lu ta'ajub mabni 'ala sukun. Ya. Kemudian bi Zaidin jar wal majrur. Alba harfu jar harful jar az-zaid al-lazim. Zaid fa'il marfu' 'alamat rafi'i amma al-muqaddara 'ala akhirih mana min dhuriya ishghalul mahal bi harakati harfi al-jar az-zaid. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan sedikit nih bahas tentang ta'ajub. Jadi ta'ajub hanya memiliki dua lughah ataupun dua apa? Sighah. Yaitu yang pertama ma'af'ala, yang kedua af'il bi. Sama mu'annas ataupun mudzakkar. Kalau mu'annas gimana dikatakan ma'ahsana hindan misalkan. Ya, ahsin bi hindin atau bi hinda. Ya, karena hind boleh dengan apa? Sharaf tanwin, boleh pula dengan tanpa tanwin. Karena dia nama wanita yang sulasi yang tengahnya apa? Sukun. Oleh munsharif, oleh adamu insirafi. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan sirah? ta'ajub atau pembahasan tentang ta'ajub ini. Ya, mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan nanti insyaallah. Pada pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang al-adad ini, di antara pembahasan yang lumayan panjang. Ya, nanti terakhir pembahasan tentang waqaf. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.